السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pendengar di Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita membahas permasalahan muamalat, sekarang pada bab wakalah atau memberikan kuasa atau mendelegasikan sebuah tugas kepada pihak lain atau mewakilkan. Ya. Dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', takra ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu taala. Babul wakalah. Wa man lahu at-tasarrufu fi syai'in falahu tawkilu wa tawakkulu fihi. Dan siapa saja yang diberikan atau mampu melakukan tindakan terhadap hartanya, maka dia boleh mewakilkan dan mewakili. Ya. Setelah sebelumnya kita jelaskan apa itu akad wakalah, sekarang siapa yang boleh memberikan wakalah dan menerima wakalah. Syani mu'alif menjelaskan, man lahu tasarrufu fi syai'in, siapa yang boleh melakukan kewenangan terhadap sesuatu dalam sesuatu. Sebelumnya kita telah membahas tentang bab hajar, melarang seseorang melakukan tindakan dalam hartanya. Orang yang terlarang melakukan tindakan dalam hartanya seperti orang yang dalam keadaan bangkrut, muflis, kemudian anak kecil yang belum baligh, kemudian orang yang bodoh dan orang gila. Ya. Maka orang-orang ini yang tidak boleh melakukan tindakan dalam harta milik mereka, mereka tidak boleh mewakilkan kepada pihak yang lain dan juga tidak boleh menerima akad wakalah. Ya. Kalau umpamanya seorang anak kecil yang umurnya baru 7 tahun, dia mendapatkan warisan dari bapaknya yang meninggal, uang yang banyak. Lalu dia mengatakan kepada Anda, karena Anda umpamanya teman dari bapaknya, dia mengatakan, teman atau om atau apa dia manggil, Pak, nih uang 10 juta beliin saya motor. Maka akad wakalnya tidak sah, karena dia tidak memiliki tasarruf dirinya. Atau Anda yang mengatakan kepada anak kecil tadi, kata Anda kepada dia, nak, ini uang 5 juta belikan paman laptop di toko 5 kilo dari tempat sini, toko X. Ya. Ini juga tidak sah. Ya. Kecuali yang dia boleh melakukan transaksi pada dirinya. Umpamanya Anda wakilkan dia beli permen, ya, atau seorang ibu mewakilkan kepada anaknya beli ini bu cabai, atau ditulis oleh ibunya barang-barang dibeliin ingin dibeli dengan harga umumnya masih di bawah ukuran anak-anak, boleh bertasarruf 20 ribu 30 ribu. ya, ini hukumnya tidak ada masalah, boleh dia menerima wakalah dan boleh dia mewakilkan. Ya, anak mewakilkan kepada umpamanya abangnya, kata dia, mas beliin aku pena dong, ini uang dia ngumpulin jajannya, dia ingin pena untuk sekolahnya, pena yang merek apa, yang ini, kata dia. Ya, ini boleh. Terus qala al-mu'allif rahimahullah, wa yasihhu at-tawkil fi kulli haqqin adami min al-uqud, dan dibolehkan untuk mewakilkan kepada seseorang pada setiap akad-akad yang dilakukan oleh seorang anak Adam. Wal fusukhi, demikian juga dalam masalah fasakh. Wal itqi, dalam memerdekakan budak. Wal talaki, dan dalam mentalak. Warji'ah, mewakilkan dalam masalah rujuk. Watamalukil mubahati minas saidi, dan mewakilkan dari kepemilikan hewan buruan yang mubah. Wal hashishi wa nahwihi, demikian juga al-hashish dan semisalnya. Hashish rumput. Ayna. La dhihar wal li'an wal aiman. akan lau zihar tidak boleh diwakilkan dalam masalah zihar laknat dan aiman. Li'an bukan li'an. Nanti akan kita jelaskan. Ya. Bagian dari bentuk akad talak di masa jahiliyah. Wa man lahu at-tasarrufu wa yasihu at-tawkil, sekarang apa objek wakalah? Apa saja yang boleh diwakilkan, apa yang tidak? Ini pembahasannya setelah membahas pelakunya atau orangnya, syarat-syarat orang yang sah. Sekarang apa saja yang sah diwakilkan? Mu'alif membuat sebuah dhabit, sebuah kaidah, wa yasihu at-tawkilu fi kulli haqqin adami, pada hak anak Adam boleh mewakilkan. Berarti pada hak Allah, mafhum mukhalafahnya nanti kita jelaskan, tidak boleh pada dasarnya. Pada hak anak Adam. Apa aja contoh hak anak Adam? Akad-akad. Ya, akad milik hak anak Adam. Anda mewakilkan kepada seorang untuk berakad jual beli, membeli barang atau menjualkan barang, mewakilkan kepada dia untuk membelikan atau untuk menjualkan. Boleh. Ini akad. Wal fusukh, dan pembatalan akad. Ya, pembatalan akad. Anda tadi beli sesuatu dari toko. Ya, kemudian Anda cek di rumah, wah ini mah ada cacatnya. Ya, ada aibnya. Lalu Anda ingin mengembalikan. Kebetulan Anda udah lelah tadi, udah capek seharian muter-muter cari barang tersebut. Ada teman yang mau ke toko tadi, kata dia, saya mau ke sekitar daerah sana, tolong dong. Dan katakan, ini barangnya cacat, saya beli toko X ini. Ah, sampai di sana kau batalkan akad, minta lagi uangnya karena barang ini cacat. Ini mewakilkan dalam pembatalan. Dan ini biasanya sering hal seperti ini. Ya, kadang istri yang belanja atau kadang suami yang belanja termundafi', ya, keinginan belinya tinggi dan dia tidak cek lagi baik-baik, sampai di rumah kayaknya enggak seperti yang dibayangkan yang tadi waktu belanja. Dia mau ngembaliin kayaknya enggak enak, dia minta tolong ke istrinya atau ke suaminya. Nah, ini juga mewakilkan dalam fasakh, membatalkan boleh. Wal'id, dan memerdekakan. Anda mengatakan kepada seseorang, saya lagi mau berangkat haji umroh ini, ya, nanti di tanggal 10 Zulhijjah, kalau zaman dulu kan enggak ada telepon, saya wakilkan kepada kamu untuk merdekakan budak saya. Ya, merdekakan dia. Saya wakilkan, atau pada hari yang mulia, di hari sehari sebelumnya, di hari Arafah, merdekakan dia. Atau mentalak. Anda mewakilkan kepada seseorang, tolong talak istri saya nanti pada 9 Arafah. Ini tentu tidak baik, kecuali memang ada hal-hal yang menuntut untuk dilakukan. Warraj'ah, dan rujuk. Anda sudah menjatuhkan talak kepada istri, seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, belum selesai iddahnya, yaitu tiga khilaf para ulama dalam hal ini, salah satu qulu, ya, al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, tiga kali qara. Ada yang mengatakan tiga kali suci, ada yang mengatakan tiga kali haid. Ya, lalu baru satu kali haid atau satu kali suci Anda mewakilkan kepada saudara Anda atau abang atau kakak atau paman atau orang tua, ya, tolong sampaikan saya rujuk, ya, nanti pulang dari safar kan biasanya, ya, kalau safar pulang dari safar kan kangen sama istri, ya, sudah selesai rujuknya sebelumnya. Wa tamallukil mubahati minas saydi wal hashishi wa nahwihi, dan mewakilkan untuk memiliki barang yang mubah, contohnya hewan buruan dan hashish, rumput dan yang sejenisnya. Ya, yang mubah, Rasulullah mengatakan an-nasu syuraka'u fi thalath, fil ma'i wal fil nari wal ma'i wal kala, bahwa manusia bersyarikat dalam tiga hal, dalam air, api, dan rumput, padang rumput. Ya, ini hal yang mubah. Semua orang boleh mengambilnya dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kecuali air tersebut, sumber tersebut di tanah dia dan dia gali. Tapi kalau air yang muncul di tanah yang tidak ada miliknya, milik Allah Azza wa Jalla, menjadi hutan, tidak boleh seorang pun menguasainya. Ya, semua orang boleh mengambil air dari situ. An-nasu syuraka'u fi thalath. Begitu juga padang rumput. Anda punya hewan ternak, Anda pergi ke suatu daerah, tidak ada pemilik tanah tersebut, berbeda kalau ada pemilik ya. Kalau ada pemilik tanah, ada air sana, ada api, ada rumput, itu milik yang punya tanah. Ini maksudnya yang tidak ada tanah. Anda mewakilkan atau hewan buruan di hutan, tidak ada pemiliknya. Anda mewakilkan kepada seorang. Kamu mau kemana? Saya mau ambil rumput. Sekalian dong, ambilin saya rumput. Ya, ini mewakilkan dalam hal yang mubah. Wa nahwihi, dan semisalnya, semisalnya di tanah yang mubah tersebut ada rumputnya, mungkin ada jamur ya yang bisa diambil, atau hal-hal yang berguna bisa diambil dan titip. Ya. Walaupun dalam hal ini sebagian seperti Syekh Syarih Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi mengatakan dalam hal yang mubah ya untuk kepemilikannya itu tidak perlu diwakilkan, tidak bisa menerima akad wakalah menurut beliau. Ya, karena ini semua orang bersyirikat dalam hal ini. Dia mengatakan, ngapain saya wakil ngambil untuk kamu, mending saya ambil buat saya sendiri. Karena ini mubah. Ya, semua orang bisa mengambilnya. Ya. La zihar, tidak boleh dalam masalah zihar. Zihar adalah seorang suami mengucapkan kepada istrinya bahwa zahruki ka zahri ummi, punggungmu sama seperti punggung ibuku. Dan ini di masa jahiliyah adalah talak. Kemudian diganti hukumnya oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Mujadilah, bahwa itu tidak talak tapi perkataan yang tidak baik, dan ada konsekuensinya kafarat zihar. Maka tidak boleh seorang tadi talak boleh. Anda mengatakan, seorang suami mengatakan kepada saudaranya, ceraikan istriku tanggal sekian ya. Dia bilang, aku atas nama si fulan menceraikan kamu. Ya, itu bisa. Kalau zihar, bagaimana dia mengucapkan? Dia mengatakan, tolong kewakilkan kepada kamu zihar istri saya ya. Dia mengatakan, ya, punggung kamu sama dengan punggung suamimu. Ya, enggak jatuh zihar. Kalau punggung kamu sama punggung ibuku juga enggak jatuh zihar. Karena ialah punggung ibu orang yang suaminya yang miliki. Ini tidak bisa diwakilkan. Dan begitu juga li'an. Ya, li'an juga tidak bisa diwakilkan. Karena li'an adalah bila seseorang suami menuduh istrinya melakukan perzinahan dan dia tidak ada saksi cukup 4. Ya. Maka kalau dia tidak melakukan li'an, maka dia akan dicambuk. Ya, enggak bisa Anda wakilkan kepada orang untuk meli'an bahwa ucapan bahwa laknat Allah atasku ya jika aku adalah orang yang berdusta menuduh istriku berzina. Ya, enggak mungkin Anda diwakilkan untuk dicambuk juga. Karena ini berkaitan dengan kekhususan, walaupun dia akad, tapi akad yang menunjukkan kekhususan orang yang melakukannya. Begitu juga wal aiman, dan bersumpah. Ya, ini juga tidak bisa diwakilkan. Dia mengatakan, aku tidak mau pergi ke tempat si fulan, tolong dong bersumpah atas nama Allah, atas nama diriku. Ini juga tidak bisa. Ya, cukup saya kira saja. Jazakumullah khair Ustaz dan pendengar serta pemirsa Raja TV, demikian beberapa poin dalam bab al-wakalah, mana saja akad-akad yang diperbolehkan dan mana saja yang tidak diperbolehkan dalam permasalahan perwakilan ini. Dan kami berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya untuk memperdalam pembahasan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di layanan telepon kami di 021 823 6543. dan pertanyaan pesan singkat di 0819 896543. Kita akan terima dari penelpon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Hamba Allah dari Banyuwangi, mau tanya. Itu Ustaz, untuk orang yang menjalankan ibadah 4 bulan 10 hari itu yang mendapat pahala siapa, Ustaz? Yang mendapat apa, Ibu? Pahala. Yang mendapatkan pahala siapa, Ustaz? Pahala. Allahu a'lam. Tadi tadi Mas Lalian hanya contoh dalam wakat wakalah, bukan itu yang saya maksud. Tetapi wallah salam, saya enggak paham pertanyaannya, yang mendapatkan pahala siapa dalam masa iddah. Itu perintah Allah dalam wanita yang ditalak oleh suaminya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurra, bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya, mereka menahan diri sebanyak 3 kali qurra, dinamakan dengan iddah. Dalam masa ini, ya, andai suaminya tidak rujuk, selesai masa iddahnya, maka dia berhak dinikahi oleh laki-laki lain. Dan kalau suaminya pun ingin kembali, tidak bisa kembali begitu saja dengan nikah yang baru. Wallah ta'ala, saya khawatir karena tidak terlalu menguasai dalam hal ini, nanti malah fatwanya kemana-mana. Sebaiknya hanya muamalat saja, Ustaz. Jazakallah khair. Demikian, Umu, secara singkat dari apa yang bisa kami tangkap pertanyaan Umu yang ada di Banyuwangi. Taibar Kalofi, kami angkat kembali pertanyaan via telepon, silakan di 021 823 6543. Kita berikan kesempatan yang kedua. Baik, halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana? Ana dengan Ganjar di Bekasi, Ustaz. Silakan, Pak Ganjar. Barakallahu fiik, Ustaz. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi Ustaz dan seluruh kru roja yang ada di studio. Amin. Amin. Pertanyaan Ana, Ustaz, istri Ana dulu kan pekerjaannya termasuk yang diharamkan, Ustaz, ya. Menjual gambar-gambar. Nah, sekarang apa setelah menikah dengan Ana, apakah hasil dari usahanya tersebut perlu dikeluarkan kembali, Ustaz? Uang Anda, nafkah Anda cukup untuk istri dan keluarga? Cukup, Ustaz. Kalau cukup, sebaiknya memang dikeluarkan, diserahkan kepada fakultas umum atau fakir miskin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah, Ganjar. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang berikutnya, silakan di 0218236543. Ya, kita akan kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Fahri di Kalimantan. Silakan, Fahri. Dikeraskan suaranya, Pak, ya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz, sedikit. Saya kan kerja di satu perusahaan. Posisi saya project manager. Di perusahaan itu ada beberapa saya project yang ditenderkan, cuman tapi tendernya tidak terlalu disebar luas, cuman kita cari karena tidak terlalu besar, kita cari secara personal saja tendernya. Mungkin tender yang kita dapat harganya agak mahal, jadi kita punya teman yang punya CV, terus saya ajak dia untuk mengerjakan ini, apa namanya, pekerjaan ini. Tapi teman itu tidak terlalu paham. Jadi karena saya paham akan pekerjaan itu, saya bimbing dia, kan, saya ajarin, cuman dari hasil kerjanya itu ada keuntungan yang kami bagi. Itu bagaimana untuk saya, Ustaz? Boleh apa tidak? Wallah ta'ala alam. Siapa nak ganjal? Antum tinggal nanyakan ke bagian, sebelum melakukan itu, tanyakan ke bagian kepegawaian atau HRD, apakah seperti ini melanggar aturan yang ada di perusahaan atau tidak. karena setahu saya ini mungkin bisa masuk dalam conflict of interest, di mana tarik-menarik kepentingan antara perusahaan dengan perusahaan yang mendapatkan tender tersebut. Ya, kalau menurut via air dan Anda tidak bermasalah, lakukan, tidak ada masalah. Kalau menurut mereka tidak dibolehkan, dan sepertinya memang seperti itu, tidak dibolehkan. Ya, Allah Ta'ala. Saya pernah bertanya sama atasan saya langsung, Ustaz. Atasan Anda bukan bagian HRD-nya? Dia seperti saya direktur, sudah membawai HRD juga, Ustaz. Ah, terus? Iya, direktur belum tentu dia tahu aturan di HRD-nya. Jawaban direktur Anda apa? Dia bilang kalau karena harga dari tender teman ini jauh di bawahnya, sangat membolehkan karena harganya jauh di bawah dari yang tender yang lain gitu, Ustaz. Ya, wallah ta'alam, tapi lebih enaknya tenangnya Anda tanyakan ke PHD aturan di perusahaan tadi, karena setiap karyawan tentu tunduk dengan aturan yang sudah dia sepakati dari awal ketika dia masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, masih di line telepon 021-823-6543. Kami angkat kembali via telepon, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Haryono di Lampung, Pak. Baik, silakan Pak Haryono. Saya ada pertanyaan, Pak. Saya buka usaha di fotokopi gitu, Pak, ya. Iya, Pak. Pertanyaan saya, apakah usaha ini termasuk tolong menolong dalam riba, karena banyak orang yang fotokopi berupa sertifikat atau syarat-syarat untuk barang yang syarat itu untuk melakukan transaksi riba, Pak. Formulir riba gitu maksudnya, Pak. Ya. Kalau syarat-syarat ya, kan bisa jadi riba, bisa juga tidak. Kecuali kalau formulir. Tapi wallahu a'lam, kalau formulir biasanya menyediakan oleh pihak perusahaan. Jadi begini, Pak. Wallahu a'lam, Pak Reno. Hukum asalnya adalah boleh, kecuali Anda baca dan tahu itu ada formulir riba. Tapi orang fotokopi sertifikat, fotokopi KTP segala macam, hukum asalnya boleh dan mubah. Kecuali orang fotokopi buku, itu malah yang tidak boleh. Kalau orang fotokopi buku, ada aturannya berapa yang boleh, berapa yang tidak. Saya ingat dulu waktu di kampus, itu kalau untuk disertasi atau tesis tidak boleh lebih dari 100 halaman atau maksimal 1/3 dari tesis disertasi. Kalau disertasinya umpamanya 200 halaman, tidak boleh lebih dari 70 halaman. Kalau misalnya fotokopi misalnya untuk anak sekolah yang tidak dapat pembagian dari guru-guru atau sekolah, Pak, itu fotokopi 2 atau 3 buku boleh, Pak? Lihat bukunya, Pak. Ada buku yang seperti buku pemerintahan yang dibuat oleh pemerintah, itu biasanya hak ciptanya tidak dilindungi. Kalau yang diterbitkan oleh, jadi yang diterbitkan oleh Mendikbud, Pak, ya? Biasanya begitu. Yang diterbitkan oleh Mendikbud biasanya bahkan soft copy-nya kan juga disebar, dibolehkan diambil. Berarti soft copy-nya boleh, hard copy-nya juga boleh. Tapi kalau yang terbitan dari apa, penerbit-penerbit biasa, penerbit swasta, bukan dari Mendikbud, itu biasanya Bapak baca di bagian halaman awalnya, dilindungi nona hak cipta atau tidak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallah khair Pak Haryono di Lampung, barakallahu fiik. Baik, masih kami angkat pertanyaan via telepon, silakan di 021-823-6543. Kita berikan kesempatan berikutnya. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Saya Pak Abrong. Di mana, Pak? Dari Sukabumi. Baik, silakan. Saya mau bertanya. Saya adalah salah satu security yang bertugas di salah satu perusahaan rokok di Indonesia. Yang saya tanyakan, saya di sini adalah karyawan vendor, jadi perusahaan distributor rokok tersebut bekerjasama dengan perusahaan saya di bidang keamanan, dan saya bertugas di perusahaan tersebut. Ustaz, yang saya tanyakan, apakah hasil saya atau gaji saya itu halal atau tidak, Pak Ustaz? Dan mohon sarannya, Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Itu saja pertanyaannya. Ya. Baik, baik. Silakan, Ustaz. Kembali kepada hukum rokok. Di dalam buku Harta Haram saya nukil pendapat beberapa ulama Syafi'iyah yang hidup pada abad ke-10 Hijriah di Mesir. Imam Qalyubi, beliau memiliki penjelasan hasyiah dari Syarhul Minhaj Mahalli. Syarhul Minhaj Mahalli, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dari bukunya Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Talibin. Di waktu itu di Mesir mulai tembakau banyak beredar. Ya. Banyak beredar tembakau, maka Qalyubi menjelaskan bahwa masyayikhana, para ulama, para syekh kami dalam mazhab Syafi'i, mereka mengharamkan tibagh. Tibagh itu tembakau. Maka mengharamkan tembakau karena tembakau ini dapat membuka jalan untuk munculnya berbagai penyakit, antaranya penyakit pernapasan dan lain-lain yang beliau jelaskan. Itu penelitian di abad ke-10 Hijriah. Ya. Penelitian sekarang singkat kesimpulannya, rokok membunuhmu. Tidak lagi membuka jalan penyakit ini A, B, C dan segala macam, tapi rokok membunuhmu. Kau merokok sama dengan minum baygon. Kalau baygon ada kegunaan lain untuk membunuh pestisida. Kalau rokok tidak, tembakau tidak ada kegunaan lain kecuali untuk dihisap. Memang ada buat pestisida organik, tapi penggunaannya 0,00 sekian persen, kecil sekali. Ya, yang paling menguntungkan untuk dihisap atau dihisap. Dan ini melindungi, menjaga tempat yang haram ini, karena dia menjual dan mengedarkan yang haram, hukumnya adalah haram. Ya. Mumpung Anda bukan karyawan dari mereka, minta kepada pihak vendor Anda atau sourcing, perusahaan outsourcing Anda, untuk tidak ditempatkan di tempat yang haram. Banyak tempat yang mubah, yang halal, yang penting Anda jaga, yang perlu Anda jaga. Maka dampaknya adalah tidak halalnya gaji Anda bila Anda bekerja di sana, difungsikan diamanahkan atau ditugaskan oleh perusahaan Anda untuk menjaga perusahaan rokok tadi. Ya. Maka, kalau mamanya perusahaan Anda tidak menggubris permintaan Anda, rezeki Allah luas, bumi Allah luas. Ya, jangan berdiam diri, membiarkan diri Anda makan dan membantu terselenggaranya sebuah perusahaan yang memberikan menjual barang yang haram. Baik, jazakumullah khair, Ustaz, barakallahu fik. Demikian Bapak yang bertanya dari Sukabumi, ya, semoga Allah berikan kemudahan bagi antum. Barakallahu fik. Kami masih berikan kesempatan pertanyaan via telepon. Sebelum kami angkat dari pesan singkat, setelah ini silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? Ini saya dari hamba Allah di Batam. Silakan. Ini Ustaz, saya mau nanya, apabila ada orang yang bekerja di instansi pemerintah, itu dalam pembuatan surat menyurat KTP, akta dan sebagainya. Jadi kalau melayani publik gitu ya, Bu. Gimana, Ustaz? Melayani masyarakat umum kan ya? Iya, masyarakat umum. Jadi sebenarnya kalau masyarakat umum ini membuat surat mengerjain sendiri, itu gratis. Cuman kan kadang masyarakatnya sukanya nggak mau ribet, atau mungkin mereka nggak punya waktu. Jadi kalau langsung ke pegawainya, minta urus langsung ke pegawainya, semua beres, tapi ditentukan maharnya gitu, 300 kali 500 itu. Ini fee-nya ini resmi Ibu atau kebijakan oknum di pegawai tadi, pelayanan publik tadi? Ini resmi, cuman yang menentukan maharnya itu si pegawai gitu. Berarti kan tidak resmi kalau pegawai yang menentukan. Oh iya. Kalau resmi tentu tentu masuk ke kas negara atau kas pemerintah daerah kalau resmi. Iya. Tentu. Itu masuk ke kas ke pribadi itu haram atau halal ya, Bang Yel? Haram Ibu. Karena para pegawai ini kan sudah digaji oleh negara untuk melayani rakyat atau masyarakat umum atau publik atau warga negara. Maka setiap tindakannya ya itu harus, adalah gratis. Kalau bukan bagian dari kerjaan dia, tinggal disampaikan kepada tadi atau minta orang tadi untuk pergi ke biro jasa kalau dia enggak ingin ribet. Tapi dia menyerahkan kepada salah seorang pegawai yang ada di pelayanan publik, ini hukumnya haram. Tak boleh nanya satu lagi, Ustaz? Silakan, Om, silakan. Ini apabila dulu 10 tahun yang lalu itu kita pernah zolim sama orang yang dia pernah belanja gitu dengan uang 50.000, tapi lupa berapa belanjanya dan kembaliannya itu tidak kita kembalikan gitu. Nah sekarang ini pengen dikembalikan lagi, tapi lupa dalam jumlahnya berapa sisanya. Apakah boleh dikembalikan sesuai dengan dia ngasih 50.000 atau seperti apa ya Ustaz? Orangnya tahu jelas orangnya? Orangnya tahu, ingat jelas, cuma. Dan masih ada orangnya? Masih ada orangnya. 50.000 tahun berapa Ibu? Tahun 2008. Sekarang 2019. Iya. Sekarang sudah 11 tahun. Hitung inflasinya, iya. Kalau inflasinya besar, itu emas di waktu itu berapa harganya? 50.000 dapat berapa gram emas? Kalau tidak besar inflasinya, enggak masalah, Anda kembalikan aja 50.000. Iya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa jazakallahu barakallahu fik. Ya, dia ada dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah bila berkaitan dengan hak manusia. Nah, ya. Kalau berkaitan dengan hak Allah, Anda tinggal minta istighfar dan minta ampun kepada Allah. Dan berniat untuk tidak mengulangi kembali. Tapi bila berkaitkan dengan hak Bani Adam, hukuku Bani Adam mabniyatun ala musyahah. Bani Adam itu pelit. Harus jelas. Ya. Yang sering terjadi di masa-masa muda kita, banyak kaum muslimin waktu SMP atau SMA lagi nakal-nakalnya makan gorengan di kantin 5 bayar 2 makan 7 bayar 3 ya. Sekarang Anda sadar dan ingin bertobat kepada Allah, itu tidak bisa dengan bertobat kepada Allah saja, karena ada hak orang yang dizalimi. Minta keikhlasan dia atau hitung, perkirakan dan dibayar. Tentu kalau SMP dengan sekarang inflasinya besar, apalagi sebelum tahun 97-98 tentu inflasinya besar. Itu dengan inflasi dulu gorengan mungkin 100 rupiah, sekarang harga gorengan 3.000 rupiah. Itu mah per hari berapa Anda? Nah, dulu makan berapa yang Anda bohongin? 4 per hari kali 5 hari sekolah atau 6 hari sekolah kali setahun, berapa tahun lu seperti itu? 5 tahun bayar ke orang tadi sebelum di akhirat diselesaikan urusannya, dan itu akan membuat semua kita, semua orang yang terlanjur berusaha di masa dulunya akan jadi susah sekali. Anda mencari orang itu di antara miliaran manusia. Di waktu itu tidak ada sarana handphone, telepon, GPS, tidak ada. Jazakumullah khair atas penjelasan tambahan dan faedah ilmu yang bermanfaat mendengar dan pemirsa Radio TV. Barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan perwakilan. Ustaz, saya mewakilkan salah satu toko buku yang kemudian saya jual, saya pasarkan buku-buku tersebut via online. Saya mengambil gambar dari toko tersebut, kemudian saya letakkan di toko online saya, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Bagaimana ketentuannya agar tidak menyimpang dari syariat. Jazakallah khair. Ya. Kalau dia mewakilkan kemudian untuk menjualkan, bukan sekedar mengiklankan, menjualkan. Dia bilang, bawalah buku, setiap judul bawa 2 atau 5 eksemplar, ya, buku-buku tadi bawa, bawa ke rumah anda atau bawa ke gudang anda, atau biarkan aja di sini, kamu jualkan, iklankan. Nanti berapa yang terjual, harga kan kamu tahu, tertulis di sini harga sekian, ya, saya berikan kamu sekian persen, ya. 10%, atau dari saya harga net sekian, ya, yang tertulis umpamanya 100.000, itu harga netnya umpamanya bisa 60.000, ya. Berarti dari saya 40% umpamanya dari yang tertulis, dari saya 60.000, terserah berapa kamu mau jual. Kamu jual 70, mau jual 105, 110, ya. Terserah kamu, dan selisihnya ambil buat kamu, dan barang bawa, silahkan bawa. Ini betul akad wakalah menjualkan. Tapi yang banyak di dunia maya tidak seperti itu. Ya. Dia hanya melihat barang orang, gambar orang difoto lalu dijual, lalu dijualkan, lalu kemudian dia pergi beli barang tersebut ke tempat yang tadi difotonya. Maka ini si pemilik barang tidak mewakilkan kepada dia untuk menjualkan. Buktinya dia harus beli dulu. Ya. Ini berarti dia menjual barang yang belum dibelinya dan dimilikinya. Dan ini hukumnya haram. Insyaallah. Hakim bin Izam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya'tini rajul, seorang datang kepadaku, yuridu minil bai' alladzi laisa indi." Dia ingin beli barang yang sedang tidak ada padaku. Dia berarti pedagang, umpamanya toko buku. Biasanya jual buku-buku banyak, tapi buku yang dicarinya sekarang umpamanya terjemahan Riyadhus Shalihin, cetakan X, pustaka X, biasanya ada, tapi pas ketikanya tidak ada. Bolehkah, kata Ibnu Zam, aku jual ke dia, lalu aku pergi beli ke pasar, dan aku serahkan kepada dia. Dijawab Rasulullah SAW, "Ya ibn akhi la tabi' ma laysa indak." Wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Ya. Wallahu'alam. Masya Allah, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, beberapa pertanyaan terkait dengan masalah perwakilan dalam masalah jual beli buku. Ya, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali masih terkait dengan bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tadi disebutkan bolehnya mewakilkan dalam masalah akad. Bagaimana hukumnya apabila seseorang yang seorang ayah menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, dan dinikahkan atau diwakilkan pernikahannya oleh seorang ustaz sebagai wali hakim, namun tidak tercatat di KUA. Apakah akad seperti ini diperbolehkan atau perwakilan seperti ini diperbolehkan? Jazakallahu khair. Ini bukan berkaitan dengan wakalah. Ini berkaitan dengan hak pemerintah. Ya. Hak pemerintah adalah mencatat setiap catatan sipil setiap pernikahan, akad pernikahan tadi. Kalau akad wakalahnya, insyaallah tidak ada masalah. Tapi dia mewakilkan kepada seorang ustaz. Ustaz bukan wali hakim. Hakim itu adalah penguasa. Penguasa dalam negara kita, pemerintah Republik Indonesia. Siapa yang wali dari hakim itu? Yaitu adalah yang ditunjuk oleh negara untuk mengurusi ini. Kan enggak presiden yang ngurusin urusan kita yang mau nikah. Maka hakim kita, negara kita presiden umpamanya. Kan bukan presiden, saya wakil kepada presiden ternikahkan anak saya, ya. Untuk sebagian orang, teman presiden mungkin bisa. Tapi untuk orang umum tidak. Itu sudah dilimpahkan ke Kementerian Agama, yang kemudian awal di bawah kantor urusan agama. Nah. Ya, KUA lah namanya. Nah. Ini yang wali hakim. Nah. Kalau ustaz bukan wali hakim, kecuali yang KUA umumnya. Wallahu'alam, umumnya para KUA tadi adalah sarjana-sarjana syariah, dan mereka biasanya pun ustaz. Umumnya seperti itu. Masalah pengecualian, wallahu'alam, umumnya mereka pun para ustaz. Kalau maksud anda wakilkan adalah kepada pegawai KUA dan dia adalah ustaz di kampung itu, betul. Ya, si wali, si apa, si orang tua dari anak perempuan ini mengatakan, Udah Pak Wali Hakim, Pak KUA aja deh yang berijab kabul dengan calon menantu saya ini nanti. Saya saksikan duduk di sini juga. Ya, biasanya ada formulirnya yang ditandatangani. Walaupun secara syar'i cukup wakalah itu dengan ucapan, tapi karena ini adalah berkaitan dengan pencatatan urusan negara, itu lebih ditulis itu lebih bagus. Ada formatnya, ada tanda tangannya, ada cap stempelnya, tentu lebih kuat. Ya. Dan walaupun Islam memudahkan dalam pernikahan, ya, memang tidak disyaratkan harus pencatatan sipil negara setiap negara Islam. Negara yang kaum muslimin tinggal di sana. Tetapi maslahatnya jauh lebih besar ke depannya. Kalau dikatakan sah dengan ustaz saja atau tokoh di kampung yang menikahkan ada saksinya dan orang tua mewakilkan kepadanya, sah, tapi tidak ada catatan sipilnya, nanti bagaimana Anda ngurus akta kelahirannya? Ya, nembak Pak, nembak Anda berdosa. Ya, nanti bagaimana mengurus kalau enggak bisa catatan sipil, gimana nanti anak ngurus identitas kewarganegaraannya, KTP-nya, sekolahnya dan lain-lain? Akan banyak terzalimi, pihak yang terzalimi. Dan juga ya dengan KUA dia akan melihat syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Karena banyak juga di tengah masyarakat kita, kan tidak semua masyarakat kita mengerti syariat dengan baik. Di sebagian daerah yang di pedalaman umpamanya, bahkan tidak menutup kemungkinan seorang paman menikahi keponakannya sendiri. Saya ditanya oleh seorang, gimana yang sudah terjadi? Sebetulnya ini enggak mungkin terjadi kalau nikahnya di KUA. Kalau di KUA dia kan akan melihat apa hubungan suami, calon suami dengan istri ini. Kalau ada hubungan mahramiyah, mahram yang diharamkan nikah, tentu dia tidak akan menyetujuinya. Ya. Atau nikah lain agama di mana suaminya adalah, calon suami adalah non muslim dan istri, calon istri adalah muslimah. Ini kalau dicatatkan sipil di KUA tentu tidak boleh. Ya. Walhasil negara Allah memerintahkan kita untuk taat kepada amr selagi mereka bukan mengatur dan membuat aturan yang bertentangan dengan syariat Allah. Ini tidak bertentangan dengan syariat Allah, bahkan mendukung dan melegalkan syariat Allah untuk dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Wallahu'alam. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana pendapat yang menyatakan pengajuan bunga, pengajuan pinjaman melalui bank untuk membeli rumah diperbolehkan dengan beberapa alasan, Ustaz? Ada poin yang pertama, bunga bank masih menjadi persisian ulama. Kemudian terkait dengan pengajuannya adalah pengajuan yang sifatnya kebutuhan primer atau pokok, maka ini diperbolehkan, kecuali kalau sifatnya konsumtif, maka ini tidak diperbolehkan. Dan bunga yang ditarik bank adalah semacam ujroh atau imbal jasa dari pelayanan yang diberikan oleh bank, baik berupa titipan uang atau pengelolaan atau jasa yang lainnya, dan sifatnya konstan atau tetap, tidak seperti riba yang adu'afan mudu'afa, yang berlipat-lipat. Bagaimana pandangan Ustaz? Jazakallah khair. Allah barik fi. Ya akhi, untuk menetapkan sesuatu dalam syariat Allah, Allah mengharamkan dan termasuk dosa besar. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian ketahui tentang Allah, tentang syariat Allah. Ini iftira' 'ala Allah azza wa jalla, mengada-ngada atas nama Allah. Hukum Allah azza wa jalla dari Al-Qur'an dan Sunnah tersebut bisa digali dan difahami dengan kaidah sebuah ilmu, disiplin ilmu yang dipelajari oleh kaum muslimin dari tingkat yang kecil sampai yang tinggi, dinamakan dengan ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ini yang menjembatani antara hukum syar'i dengan kaidah nusus syar'iyah untuk menghasilkan hukumnya boleh atau tidak. Bila Anda tidak menguasai ilmu ini dan seorang mujtahid, orang yang mengeluarkan hukum ini boleh atau tidak, dia syarat utamanya harus mengerti usul fikih dengan baik. Dan alhamdulillah Allah memudahkan saya mendapatkan gelar pendidikan tertinggi S3 di disiplin ilmu usul fikih ini. Ya. Oleh karena itu tidak segampang itu mengambil hukum, mengatakan oh begini boleh, oh begini, dengan kepala sendiri, dengan ra'yu. Ini termasuk manfasar al-Qur'ana bi ra'yihi. Mufassirkan firman Allah ad'afa mudha'afa, dengan seperti yang diucapkan dia tadi, ia termasuk mentafsirkan Quran bi ra'yihi. Karena menafsirkan Quran, memahami Quran dengan qawaid, dengan kaidah, di antara kaidahnya yang paling penting adalah kaidah al-musul fiqh tadi. Ya. Dan syubhat ini pertama dengan mengatakan bahwa riba adalah khilaf para ulama. Ini ulama mana yang dimaksud khilaf? Bunga bank bukan riba adalah khilaf para ulama. Saya ulangi, ulama mana yang anda maksudkan? Ya, kalau anda katakan ulama fulan bin fulan umpamanya yang tidak pernah dikenal di dunia Islam sebagai ulama, karena seorang itu dikatakan mujtahid ada rukun dan syaratnya. Ya, di antara syaratnya jelas pendidikannya dan jelas sanad keguruan dan keilmuannya, dan ada karya ilmiahnya yang bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Itu dinamakan ulama. Kalau tidak, semua orang bisa mengatakannya. Zina yang disepakati dan tabiat manusia mengharamkannya dan seluruh agama mengharamkannya, ya bisa saja dapat gelar S3 dengan menghalalkannya. Lalu anda katakan nanti khilaf. Ya. Maka di dalam ilmu syariat Islam, dalam ilmu usul fiqh, ada namanya dalil ijma', dan ini tentu ada mustanad. Ijma' itu harus ada dalil dari Quran dan Sunnahnya juga, bukan kepala anda manusia kita sepakat mengatakan ini boleh ya, tidak, ada mustanadnya, ada dalilnya, ijma'. Dan para ulama, saya nukil di buku Harta Haram, 4 kali muktamar para ulama sedunia Islam, ada yang di Mesir dilakukan, ada yang di Jeddah, ada yang di Mekah Al-Mukarramah, ada yang di Yordan. 4 kali ulama, mulai tahun 65, saya kira anda belum lahir, saya juga belum lahir tahun itu, mulai tahun 65 para ulama ini semua ijtima ulama sedunia, ya, sedunia di waktu itu, dan kesimpulannya, keputusannya, mereka mengharamkan bunga bank, dan bunga bank adalah riba. Allah. Terus sekarang muncul anda di akhir zaman, ada ulama fulan, syekh fulan menghalalkannya. Enggak ada guna syekh perkataan fulan karena dia menentangi ijma' para ulama sebelumnya. Ya, bila sudah ada ijma', maka setelah ijma' itu ada muncul Profesor Dr. umpamanya X atau Dr. Erwandi mengatakan bunga bank bukan riba, buang perkataannya. Ada yang mengatakan Dr. fulan mengatakan zina halal, nikah tanpa begini halal, ya, buang perkataannya, karena sebelum dia lahir para sahabat sudah mengharamkan perbuatan itu. Ya, karena kalau tidak begitu anda tidak akan bisa hidup di dunia ini dengan syariat Allah yang benar. Setiap hari nanti muncul orang mengatakan demikian, berbeda, anda mengatakan ada Ustaz fulan, ada Kiai fulan, ada ulama fulan, ada Dokter fulan mengatakan bahwa aqimus shalah itu kan fil amar. Fil amar itu kan bisa maknanya perintah wajib, bisa perintahnya sunnah, bisa mubah. Maka karena sekarang umpamanya semangat orang beragama sudah kurang, maka perintah dalam Al-Qur'an aqimus shalah, dirikanlah salat, itu menunjukkan untuk sunnah. Yang mau salat silakan, yang mau enggak ada masalah. Ya. Ini melanggar ijma' kaum muslimin seluruh dunia sebelum nenek moyangnya lahir. Di masa Rasulullah SAW dan para sahabat itu sudah diwajibkan. Bisa difahami maksud saya? Ya. Kalau anda ingin berbuat dosa besar, ya, tentu Allah murka kepada anda. Tapi anda berbuat dosa besar dan mengutak-atik hukum syariat Allah Azza wa Jal, ini 2 kali dosa besarnya. Besar pertama melanggar syariat Allah, besar kedua anda robah syariat Allah, dan ini dosa paling Allah murkai. Ya. Maka maka pelajari syariat Allah yang baik agar Anda di dunia ini tidak diombang-ambingkan oleh orang-orang yang ingin yang orang-orang itu dibisikkan oleh syaitan, dan mungkin syaitan yang mengajarinya, iblis yang mengajarinya bagaimana mutaatik syariat Allah ini. Tayyib, jazakumullah khair atas penjelasan yang bermanfaat dan faedah ilmu yang bagi sangat terperinci. Jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang bertanya secara langsung di layanan telepon 021 823 6543. Masih dalam bab wakalah atau perwakilan bagi Anda yang baru bergabung. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Ustaz dari Umur Rafif, Jakarta. Baik, silakan. Mau nanya Ustaz tentang apa Gojek atau ojek online itu, Ustaz. Kalau kita apa namanya, ada tetangga nih Ustaz, dia ojek online. Nah, dia kalau pernah sekali waktu itu untuk mencapai targetnya dia kurang satu tarikan aja. Nah, terus dia minta tolong ke anak saya untuk mesen ke dia seolah-olah anak saya minta diantar kemana gitu, hanya untuk memenuhi satu tarikan itu supaya dia dapat bonus. Tapi jarak kemana aja, nilai berapapun terserah, pokoknya satu kali tarikan. Nah, terus udah dapat dia. Nah, dia tetap jalan Ustaz dari posisi rumah saya ke di tujuan. Tapi kami nggak bayar. Pokoknya dia cuma hanya pentingin satu tarikan aja supaya dapat bonus. Nah, itu hukumnya gimana ya Ustaz ya? Ya, jelas. Pertanyaannya jelas. Terus satu lagi Ustaz, yang untuk GoFood, maksudnya untuk hantar makanan. Itu kan saya suka dapat promo nih Ustaz, potongan harga belanja 20.000, potongan harga 8.000. Tapi tetap ada ongkos jalannya kalau sudah hantar. Nah, itu yang posisi yang ini GoFood Ibu pakai uang sendiri, Bang, ini uangnya beliin atau pakai uang dia dahulu? Pakai uang dia, tapi saya enggak pakai GoPay ya Ustaz. Saya enggak ada GoPay, enggak ada apapun, pakai uang dia. Terus kan di saya itu suka ada promosi belanja 20.000 potongan 8.000. Tetap tidak boleh, karena Rasulullah SAW mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Di sini si driver meminjamkan uang ke atas Anda untuk barang membelikan makanan, kemudian ada akad jual beli jasa di mana Anda membayar jasanya. Maka ini diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai yang pertama tadi, ini bagian dari penipuan. Memang dia penipuan untuk menolak kezaliman atas dirinya. Ya, memang di dalam akad ojek online tadi ada kezaliman. Bila poin tidak tercapai, maka poinnya itu hangus semuanya. Ini kezaliman ini. Ya, oleh karena itu kezaliman dibalas lagi kezaliman. Memang begitu hidup dunia ini. Bila akadnya tidak sesuai dengan syariat Allah, masing-masing ingin menzalimi yang pihak yang lain. Ya, di mana kezalimannya? Anda sudah umpamanya poin harus tercapai 30 poin, yang dapat baru 28 poin. Ya, hari itu poin hilang 8, itu tidak dapat penggantian, tidak dapat uang yang untuk 8 poin. Ini kan zalim. Dia sudah bekerja 28. Ya. Saya mempekerjakan orang umpamanya 8 jam. Dia bekerja 6 jam lalu dia pergi. Saya tidak bayar satu sen pun juga. Di akhirat saya dituntut oleh Allah 6 jam kerjanya dia. Dia 6 jam kerja tetap dibayar. Tidak boleh Anda menolkan kerjanya sama sekali. Ya. Kayak gitu berarti nanti kalau misalnya, maaf nih Ustaz, ini tetangga bisa minta tolong lagi, berarti kita harus jangan lakukan kecuali memang real. Kecuali kenapa Ustaz? Kecuali memang real, memang Anda butuh. Ketika itu Anda butuh, ya seperti transaksi biasa. Oh gitu. Karena ini tolong-menolong dalam menzalimi pihak perusahaannya juga, walaupun dia akan terbuat dalam kezaliman juga. Oh gitu. Ya, kalau katakan kepada dia, kalau kamu enggak mau dizalimi, keluar dari tempat tersebut. Oh gitu, Ustaz. Ya, jangan kemudian kalau dizalimi kau minta kami untuk berbohong, kami kena dosa. Tanpa ada kepentingan. Oh gitu ya, Ustaz, berarti termasuk itu ya. Jadi pikir karena menolong gitu, Ustaz. ya udah. Anda menolong orang berdosa, perbuatan dosa, berarti tolong menolong dalam perbuatan dosa. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Ya Ustaz, baik, makasih banyak Ustaz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, mau di Jakarta. Barakallahu fik, atas pertanyaannya. Kami berikan kesempatan masih via telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, sudah masuk. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdul Karim dari Sukabumi. Silakan Pak Abdul Karim. Assalamualaikum Ustaz, Afan. Assalamualaikum. Ana mau bertanya terkait tentang buka tabungan. Saya rencana mau buka tabungan, tapi saya nggak tahu yang mana yang riba atau yang enggak gitu. Ya, Pak Abdul Karim, kalau buka tabungan di bank syariah. Ambil tabungan yang tidak ada pertambahan. Tanyakan kepada dia, Bu, Pak, ini saya buka tabungan, tapi yang saya tidak mau bertambah. Saya simpan uang 1 juta, tetap 1 juta. Saya ambil juga 1 juta. Saya simpan 10 juta, hanya 10 juta tidak ada bertambah. Ya, ya seperti itu boleh. Terkadang mereka namakan akadnya wadiah atau macam-macam. Yang penting tanyakan yang tidak ada pertambahan. Jelas, Fadul Karim. Ya. Kalau yang syariah-syariah gitu, gimana, Pak? Memang harus yang syariah. Ya, dan pun jenis tabungannya tidak ada pertambahan. Kalau Ustaz boleh rekomendasikan? Semua bank syariah yang ada produk itu. Kan banyak bank syariah, Anda tahu ada BNI Syariah, ada BSM, ada Muamalat, ada apalagi dan Permata Syariah, ada BRI Syariah. Tanyakan kepada mereka, Pak, saya mau nabung, saya mau produknya tabungan saya ini hanya untuk keamanan uang saya saja, saya nggak mau pertambahan. Ya, ada nggak produk di tempat Bapak yang tabungan saya 10 juta, saya taruh uang, nanti saya ambil juga 10 juta juga tanpa bertambah. Oh, nggak ada, Pak, kata dia. Udah, cari bank syariah yang lain. Jelas? Jelas, Abdul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita. Saya menjual kayu jati ke toko-toko Ustaz. Diproduksinya di Jawa Timur. Bila saya dapat order, maka sebelum barang dikirim ke pembeli, barang sudah saya bayar dulu, baru saya minta transfer dari pembeli. Dan tentunya saya mengambil laba di situ. Benarkah usaha ini, Ustaz? Dan saya sebagai distributor. Belum, sebelum saya mendapat order. Maka setelah dapat order, dibelinya kan ya? Nah, Ustaz. Maka berarti dia ketika dia jual order itu artinya orang beli kan ya? Nah, Ustaz. Ya, dan mengikat akadnya. Kalau begitu dia menjual barang belum dimilikinya. Walaupun dia distributor, sebagian akan distributor dengan pemilik, dengan produsen itu jual beli. Walaupun Anda distributor, Anda tidak bisa bawa barang sebelum Anda bayar. Ya, kecuali yang Anda distributor dengan si produsen, akadnya wakalah. Anda katakan kepada pemilik barang atau produsen, saya enggak beli dulu, saya bawa dulu. Ya, dan bedanya antara wakalah dengan jual beli, banyak orang yang memahami salah. Ya. Karena dalam bahasa Arab, distributor atau keagenan itu dalam bahasa Arab artinya wakalah. Wakil hasri distributor tunggal artinya. Ya. Agen juga wakalah artinya. Ya. Dalam bahasa Arabnya. Tetapi yang akad di masa Islam beda wakalah dengan jual beli. Karena akad wakalah yang terjadi dia realistis di bisnis itu, ada yang pihak produsen tidak mau menyerahkan barang kepada distributor kecuali distributor bayar dulu. Bisa bayar dulu, bisa bayar nanti, tapi akadnya jual beli, risiko ditanggung oleh si distributor. Ini nama akadnya jual beli. Maka walaupun dia distributor, dia tidak boleh menjual sebelum dia ambil barang dan dia terima dan dia beli. masalah pembayaran itu urusan dia. Ada kalau yang angkat wakalah seperti titip jual, itu wakalah. Walaupun namanya enggak ada distributor, tidak agen, Anda namanya produksi di rumah, ya, jenis makanan, kuliner, gorengan atau apa, Anda titip jualkan di toko warung teman. Ya. Ya. Berapa yang terjual, dia berikan uang kepada Anda dan dia Anda katakan ini harganya sekian dari saya, terserah jualnya berapa. Ini wakalah. Karena risiko barang masih di tangan pemilik barang, produsen. Produsen yang nitipkan tadi. Andai umpamanya la qadarullah turun hujan atau sesuatu musibah datang, makanan hilang, dia tidak wajib bayar ke Anda. Beda yang kalau jual beli. Kalau yang jual beli ada bentuk di, kalau di Saudi Arabia ada namanya bi' bitasrif, bentuk supplier titip barang di toko-toko. Itu mereka untuk jual beli. Umpamanya apa, produsen susu, ya kan banyak jenis susunya, atau produsen minuman, minuman jus dan segala macam, itu bentuknya baik bitasrif, jual beli. Dia taruh di toko Anda, supermarket, minimarket atau warung Anda, Anda bayar sebesar ditaruhnya. Nanti seminggu lagi atau datang dia berkala, dia lihat barang belum terjual atau mau bawa basi, itu dia Anda jual lagi ke dia dan ditukar dengan barang baru. Kalau ingin tambah lagi, Anda bayar lagi yang baru. Ya, itu bentuknya bukan titip jual, bukan wakalah. Bedakan. Kalau yang wakalah itu yang titip jual di gorengan tadi, yang risikonya yang menanggung adalah produsen. Dalam kasus ini tentu distributor, si produsen tidak mau menanggung risiko. Ya, maka walaupun Anda agen, walaupun Anda distributor, yang penting jelaskan akadnya. Kalau distributor itu umpamanya dengan produsen tidak terlalu dekat, tidak terlalu akrab, dia tidak mau dia menanggung risiko. Apalagi kalau umpamanya produsen itu adalah perusahaan besar, dia tidak akan mau menanggung risiko. Dia pindahkan risikonya kepada distributor atau agennya. Tapi kalau dia baru muncul atau kecil, itu biasanya dia mau, enggak ada masalah, biar saya nanggung risiko, saya titip jual aja ke Anda. Itu wakalah namanya. Yang penting kaidah wakalah dengan jual beli bisa dipahami. Ya, karena dampaknya kalau wakalah, walaupun barang belum di tangan dia, dia telepon produsen, ada barang Pak, ada barang ada di toko kami atau di pabrik sedang dibuat, ada sekian. Boleh ke, ya ya saya jualin ya, ya udah terserah. Ya, itu namanya wakalah. Tapi yang itu yang angkat wakalah. Kalau yang angkatnya jual beli, yang dimana distributor, ya boleh bawa barang tapi tetap harus dibeli. Mau barangnya hilang, mau segala macam, mau laku, mau tidak, tetap dibayar. Ini jual beli, dia enggak boleh jualkan sebelum dia pergi telepon, ada Pak barang ini ada. Datang dulu ke produsen tadi, terima dulu barang, pada saat itu baru boleh diokekan orang yang pesan ingin beli ke dia. Pada saat umpamanya orang pesan, jangan okekan ordernya, jangan buat order dulu. Ya, karena barang belum saya miliki. Nanti setelah saya miliki baru kamu order. Ya Allah. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, terkait dengan pertanyaan detail terkait dengan masalah wakalah. Semoga ini bermanfaat. Kami angkat satu pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lampung, Pak Agus, ingin menanyakan, saya punya beras atau beli beras seharga 10.000 per kilogram. Kemudian beras ini saya kasih hutang kepada warga yang butuh dengan nilai 15.000 per kilogram. Selama masa hutangan kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun tanpa ada denda kelebihan dalam bentuk apapun. Demikian juga seandainya terjadi keterlambatan dalam pembayaran, apakah hal ini termasuk riba, Ustaz? Tidak. Ini boleh. Maka berarti Anda membantu kaum yang memang membutuhkan dan mereka tidak mampu. Kan tidak ada pertambahan, dan riba adalah pertambahan. Adapun pertambahan harga karena tidak tunai, ini bukan termasuk riba, sering kita jelaskan. Jazakumullah khair. Dan satu penelpon terakhir, mungkin kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543 dalam pembahasan wakalah. Iya, baik, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa umurnya? Ya, saya mau nanyakan, saya kan menasihati keluarga tentang bagi hasil di bank itu riba, karena saya sebelumnya pernah bekerja di bank syariah dan di dalamnya itu terdapat beberapa yang apa tidak transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Tapi dikatakan dengan keluarga itu katanya kalau bagi hasil itu boleh asalkan tidak dimakan, jadi dibayarkan untuk bayar pajak gitu Ustaz. Ya berarti kan tidak boleh kalau tidak boleh dimakan. Tapi terus-terus bagaimana Ustaz? Ya terus Ibu. Ya dikatakan kalau bagi hasil itu boleh asalkan tidak dibuat untuk makan gitu, jadi dikeluarkan untuk kita bayar pajak mobil, bilang begitu. Apakah itu benar Ustaz? Ya. Karena yang saya tahu bagi hasil itu tetap riba kalau misalkan tidak sesuai dengan syariah. Baik, transaksi di dalamnya begitu. Baik, itu saja Umu tanyaannya. Baik, silakan. Ya Allah barik fi. Yang dimaksud dalam mudharabah bukan artinya bagi hasil. Ya, mudharabah itu satu pihak menyerahkan modal, pihak yang lain mengelola keuntungan, dibagi berdasarkan kesepakatan, kerugian ditanggung berdasarkan modal. Pengelola modalnya kerja, tentu dia tidak dapat, kalau rugi dia tidak dapat uang sama sekali. Dan kerugian uang ditanggung oleh investor. Dalam akad tabungan mudharabah, ya, yang tabungan itu ada pertambahannya, ini berarti investor adalah nasabah yang menabung, pihak bank sebagai pihak pengelola. Ya, sampai sekarang saya tidak menemukan formulir form yang menyatakan dalam akad formulir tabungan mudharabah tadi bahwa nasabah yang menanggung kerugian bila ternyata dananya dikelola oleh pihak bank terjadi kerugian yang di luar kemampuan. Ya, bila tidak ada pernyataan ini berarti uang nasabah adalah akadnya kalau tidak ada kerugian ditanggung oleh nasabah berarti akadnya adalah qard, di mana uang nasabah karena tidak ada pernyataan kerugian dia berarti uangnya terjamin tidak akan berkurang. Dan ada pertambahan bila uang terjamin tidak ada tidak dia mengalami kerugian, ketika kerugian pun tidak rugi uangnya terjamin dari kerugian, akadnya berubah menjadi akad qard. Bila ada pertambahan maka ini menjadi riba. Hanya masalahnya itu saja. Kalaulah bank syariah tadi mau menambahkan klausa dalam tabungan mudharabah di mana nasabah ikut menanggung kerugian sebesar porsi uang yang ada di tabungan mudharabahnya, ya, ini selesai urusannya. Tapi wallahu a'lam, umumnya bank syariah itu mengatakan orang di bank riba jamin dapat pertambahan. Ini ada kemungkinan rugi. Siapa yang mau nabung nanti, Pak Ustaz? Kalau anda takut orang enggak mau nabung, jangan buka tabungan mudharabah. Buka tabungan qard saja yang tidak ada pertambahan dan dijamin dari kerugian. Ya, kan selesai urusannya. Tapi kalau anda ingin sebagian bank syariah di negara lain seperti Bank Raji di Riyadh, mereka memang untuk tabungan umum tidak ada tabungan mudharabah. Ya, tabungan qard saja, rekening koran. Anda naruh semiliar pun uang tidak akan bertambah karena bentuknya qard dananya, dan bisa diambil kapanpun juga. Kalau ingin tabungan mudharabah, mereka buka waktunya dan berjangka dan tidak bisa ditarik, dengan setoran tentu namanya mau investasi, mereka buka setoran mulai dari 100 ribu real sekitar 400 juta mulai. Ya, bila ternyata untung, memang dibagi untung sesuai dengan porsi uang Anda dalam bisnis usaha tadi. Bila ada rugi, memang uang Anda akan berkurang. Dan bagi hasilnya real. Ya, bagi hasil real, sebuah usaha, umpamanya jual beli sembako saja umpamanya, bisa dalam setahun itu untungnya 100%. 100% Anda bagi 2 adalah 50% dari modal Anda. Di bank riba tidak ada yang memberikan keuntungan 50%, tidak ada. Tetapi dengan risiko, kalau terjadi kerugian akan berkurang uang Anda. Tapi kalau untung, untungnya sangat besar. Bisa 50% dalam dari modal yang investor tadi. Tapi ini tidak tetap. Bila rugi akan terjadi kerugian. Bisa diatur kalau mau disyariahkan. Wallah ta'ala. Alhamdulillah, barakallahu fik, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian umum yang bertanya, semoga ini bermanfaat atas pertanyaan disampaikan, dan bagi yang lain juga barakallahu fikum. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, barakallahu fikum. Dan sebagai ikhtitam, silakan. Ikhwani wa akhwati fillah, syariat Allah Azza wa Jal bisa difahami memang oleh setiap manusia yang mengerti bahasa Arab dengan baik dan mengerti kaidah memahaminya. Ya, tidak dipahami menurut akal kita semata yang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak mengerti kaidah memahaminya, sehingga konklusinya atau natijanya atau kesimpulannya pasti salah walaupun sesuai dengan kebenaran. Nah, karena dia tidak mengikuti jalan yang benar. Maka berdoalah agar Allah Azza wa Jal selalu membimbing kita di jalan yang lurus, jalan yang benar, dan selalu mempelajari syariat Allah Azza wa Jal. Dan bila belum sampai derajat untuk menjadi mujtahid, jangan memberikan sesuatu pun terhadap hukum Allah Azza wa Jal, karena ini bagian daripada kesyirikan yang lebih besar, karena Anda menjadi pembuat hukum selain Allah Azza wa Jal. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bittawfiq.